عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, masih kita akan berbincang tentang salah satu peperangan, itu perang Ahzab atau yang dikenal dengan perang Pari, di mana 10.000 pasukan, itu pasukan terbesar yang pernah dikumpulkan oleh orang-orang Quraisy untuk memerangi kota Madinah. Dan kita tahu mereka bersama-sama kumpul karena ada provokator. Dan inilah peran provokator. Mengumpulkan massa, menggoreng dan membakar hati manusia untuk satu tujuan. Dan akhirnya terkumpullah 10.000 bala tentara untuk menyerang kota Madinah. Akan tetapi Allah Azza wa Jal memenangkan agama. Dalam semua kondisi, akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Yang akhirnya 10.000 pasukan itu harus meninggalkan kota Madinah dengan angin yang Allah kirimkan memporak-porandakan tenda-tenda mereka, menerbangkan panci-panci dan bejana-bejana mereka. Akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong, bahkan pulang dengan kehinaan. Setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa mulai saat ini, naghzuhum wala yaghzuna, kita yang akan menyerang mereka. Dan mereka tidak akan lagi memerangi kita. Apa hikmah, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari perang Ahzab ini? Khususnya buat kita yang hidup di masa kini. Di mana musuh-musuh Islam akan terus bersekutu. Akan bersama-sama untuk menyerang umat Islam. Tapi kita punya Allah Azza wa Jal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kita. Allah sebaik-baiknya pelindung. Dan kita akan mengkaji tentang hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran dari perang Ahzab ini. Tafadhal. Dia baca mereka. Fikih Sirah Nawawiyah, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid Hafizahullah. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran dakwah yang dapat diambil dari peperangan ini. 1. Perginya para pemimpin Yahudi dari Khaybar ke Mekah untuk menemui kaum musyrikin dan masyarakat Arab sekitarnya, agar bergabung bersama untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun ideologi dan agama mereka berbeda, tetapi memiliki kesamaan untuk memerangi dan memusuhi Islam. Kekafiran adalah satu agama. Semuanya adalah musuh Islam yang bersatu padu untuk memeranginya. Barakallahu fikum. Iya. Kalau kita lihat, yang ada itu hanya kebenaran dan kebatilan. Dan kebenaran itu satu. Sedangkan kebatilan itu banyak dan beragam. Sehingga karena sama-sama kebatilan, mereka dapat bersatu padu untuk memerangi kebenaran. Begitu pula dengan kekufuran. Kita melihat ada banyak sekte, banyak agama, banyak ideologi. Tapi tatkala berhadapan dengan Islam, maka semua ideologi itu adalah ideologi kekufuran. Hanya Islam yang benar. Sehingga, kenapa orang Yahudi bisa bersatu padu dengan orang-orang musyrikin? Bersama orang-orang Quraisy? Padahal Yahudi ini ahlul kitab. Mereka memiliki kitab namanya Taurat. Kenapa orang-orang Nasoro bisa bersatu padu, bergabung dengan orang-orang musyrikin? Padahal orang-orang Nasoro memiliki Alkitab, Injil. Namun itulah. Bagaimana disebutkan di sini, walaupun secara agama berbeda, secara keyakinan beragam, tapi dalam memerangi Islam mereka bersatu padu. Karena buat mereka, Islam adalah musuh bersama. Ini pelajaran penting buat kita. Sehingga kita berhati-hati dalam menyikapi segala hal yang mungkin harus kita hadapi. Barakallahu fiik. Yang kedua. Dua, ketika Rasulullah mengetahui rencana pasukan gabungan ini, beliau mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Ternyata tidak ada orang yang paling banyak melakukan musyawarah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ada yang berpendapat bahwa Allah memerintahkan hal itu kepada nabinya agar dapat menyatukan hati para sahabatnya, menjadi teladan bagi generasi sesudahnya, dan agar dapat melihat ide dan gagasan dalam urusan perang saat ketika wahyu tidak diturunkan. Karena ini adalah persoalan-persoalan yang bersifat parsial dan sebagainya. Apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih pantas lagi untuk melakukan musyawarah. Barakallahu fikum. Ini musyawarah di dalam Islam. Allah Azza wa Jal menurunkan sebuah surat dengan nama Asy-Syura. Surat musyawarah. Wa amruhum syura bainah. Urusan orang mukmin ini dimusyawarahkan di antara mereka. Dan Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, wasyawirhum fil amr. Musyawarah sama mereka dalam urusan-urusan yang memang diperlukan musyawarah. Tapi ini yang perlu difahami bersama. Bahwasanya musyawarah bukan demokrasi. Siapa yang bermusyawarah? Yang bermusyawarah adalah orang-orang spesial dan istimewa. Orang-orang baik. Orang-orang yang punya ilmu. Orang-orang yang track record-nya adalah orang-orang yang cinta kebaikan dan ingin kebaikan. Dia faham dengan Al-Quranul Karim. Dia faham dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka yang diajak musyawarah. Bukan semuanya diajak musyawarah. Umar bin Khattab, sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia melanjutkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk bermusyawarah. Bahkan yang menjadi teman-teman musyawarah Umar bin Khattab ini adalah qurra. Adalah orang-orang yang alim dengan Al-Quranul Karim. Walaupun secara usia mereka muda belia. Ini kemuliaan orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim dan memahami. Dan disebutkan di sini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling banyak melakukan musyawarah. Nah, ketika mau perang Badar, beliau musyawarah sama para sahabatnya. Tentang apa yang harus dilakukan. Ketika mau perang Uhud, beliau musyawarah lagi sama para sahabatnya. Ketika kejadian di fitnahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berzina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah lagi bersama Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Artinya beliau berusaha dalam menetapkan satu kebijakan yang belum turun wahyu dengan musyawarah dengan para sahabat. Makanya Hasan Basri mengatakan, "Man ma tasyawara qaumun illa hadahumullahu li afdal ma yahduru. Tidaklah suatu kaum yang bermusyawarah melainkan Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka kepada ide yang paling mulia yang ada dalam benak mereka. Musyawarah ini banyak manfaatnya. Di mana ide yang keluar, ide bersama. Mungkin tatkala terjadi musyawarah, ada beberapa ide yang dilontarkan. Gini, gini, macam-macam. Seperti ketika perang Uhud. Ada yang kepingin keluar kota Medina, menghadang musuh. Ada yang mengatakan, enggak, kita tunggu di Medina. Tapi tatkala sampai kepada keputusan, maka keputusan itu bukan keputusan sebagian orang. Tapi keputusan bersama. Yang konsekuensinya mereka harus menerima hasil musyawarah tersebut. Jangan maunya sendiri. Dan alhamdulillah bagaimana Allah memberikan petunjuk ketika perang Ahzab ini dengan membuat parit yang mana itu adalah musyawarah atau ide yang dilontarkan oleh Salman Al-Farisi. Kita nih jamaah dalam kehidupan sekarang, kalau engkau menjadi kepala sekolah, kalau engkau menjadi pemegang kebijakan, tatkala diadakan musyawarah, kemudian engkau melihat orang-orang tidak sepaham dengan pendapatmu, bahkan mereka melontarkan pendapat yang lainnya, maka tolong dipertimbangkan. Jangan karena engkau sebagai kepala semena-mena. Ini yang menyebabkan kadangkala anggota-anggota di yayasan, di lembaga, itu akhirnya malas untuk bermusyawarah. Malas untuk rapat. Karena gak ada gunanya. Yang ada ya idenya Pak Ketua aja yang ingin mendapatkan legalitas dengan musyawarah tersebut. Padahal kita sudah menyampaikan bahwa ide tersebut kurang baik sebenarnya. Ini berbahaya. Buat seorang pemimpin yang tatkala menjadikan musyawarah hanya sebagai bentuk legalitas untuk pendapat dia. Bukan pendapat dari orang-orang musyawarah. Maka kita lihat Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Beliau berpendapat netap di kota Medina. Sahabat-sahabat banyak yang berpendapat keluar kota Medina. Beliau ikutin pendapat mereka. Dan ternyata hasilnya gagal. Beliau tidak menyalahkan yang berpendapat keluar kota Medina. Enggak. Kenapa? Karena tatkala diputuskan, maka keputusan itu keputusan bersama yang kita semua harus bersama-sama mendukung pendapat tersebut. Namun pentingnya niat ini. Benar-benar mau musyawarah. Benar-benar mau mendengarkan pendapat dan ide dari orang-orang yang hadir di majelis musyawarah tersebut. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Pada proyek penggalian parit di atas, kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Bahwa boleh memanfaatkan apa yang ada pada orang lain selama tidak bertentangan dengan agama kita. Rasulullah menerima usulan untuk menggali parit atas ide Salman Al-Farisi yang diadopsi dari bangsa Persia. Ia berkata, dahulu apabila kami takut dari serangan pasukan berkuda, kami menggali parit di sekitar kami. Memanfaatkan apa yang ada pada pihak lain diperintahkan dengan syarat tidak bertentangan prinsip-prinsip agama. Nah, barakallahu fikum. Taib, ini yang mungkin kita melihat ya di masa sekarang ini. Ada ide-ide orang-orang kafir. Ada buatan-buatan orang-orang kafir. Hasil kerja mereka, hasil pemikiran mereka yang ternyata bagus. Terus bagaimana umat Islam? Ya gak apa-apa memanfaatkan ide tersebut. Benda tersebut. Model tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ini yang menjadi ukuran. Kalau kita lihat nih, kubah. Kenapa masjid kok ada kubahnya? Kenapa masjid kok ada menarahnya? Memangnya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masjid Nabawi pakai kubah? Emangnya pakai menara? Nggak ada. La kubah wala menara. Yang ada kotak seperti bangunan Ka'bah. Enggak ada kubahnya itu Ka'bah. Masjid Nabawi pun kotak seperti itu kira-kira. Tanpa ada kubah, tanpa ada menara. Setelah perluasan negeri Islam. Mereka melihat bangunan-bangunan yang indah di Persia sana. Persia ini termasuk yang mungkin negeri yang memiliki arsitek yang bagus ya dalam pembangunan. Pembangunan jembatan, pembangunan istana. Melihat bagus, ya masjidlah yang lebih pantas untuk mendapatkan bangunan yang paling bagus di sebuah kota yang ada kubahnya. Akhirnya dipindah tuh. Masjid jadi punya kubah, masjid jadi punya menara. Nah, contoh dalam kisah kita ini, Khandaq tadi, parit. Ini adalah strategi orang-orang Majusi, orang-orang Persia. Bagaimana Salman mengatakan, benar, dia mengatakan bukan ide dia, tapi dia menyebutkan kita tuh di kampung kita. Idza khifna al-khayl khandaqna hawla anfusina. Kalau kita takut serangan pasukan, maka kita akan bikin parit di sekitar kita. Maka silakan kita memanfaatkan teknologi, keilmuan orang-orang barat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama kita. Jangan sampai kita nih, umat Islam, hanya mengikuti perkara-perkara yang negatif dari barat, yang positif nggak diikutin. Hiburannya ya, filmnya ditonton. Bukan itu untuk kemajuan bangsa dan negeri. Ide-ide mereka untuk membangun negeri yang tidak bertentangan dengan agama kita. Sekali lagi kita Muslim. Kita punya Al-Quranul Karim. Yang itu menjadi patokan Muslim yang tertinggi dalam kehidupan ini. Kalau orang tua kita memerintahkan kepada kita sebuah perintah yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya kita mohon maaf. Walaupun nyawa yang mungkin akan dikorbankan. Jadi selama perkara-perkara itu perkara duniawi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, maka silahkan diambil. Barakallahu fikum. Nah, yang selanjutnya. 4. Keterlibatan langsung Rasulullah dan para sahabatnya dalam penggalian parit dengan memanggul tanah bersama-sama merupakan sebuah pelajaran bagi para da'i. Apabila memerintahkan suatu satu kebaikan, hendaknya ia adalah orang yang pertama kali melakukannya. Tidak cukup dan tidak benar seorang da'i hanya memerintahkan untuk melakukan kebaikan, sementara dia bukan orang yang pertama melakukannya. Allah berfirman, Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Quran Surat Al-Baqarah. Memang, tidak memulai dari diri sendiri untuk adalah persoalan yang sangat. Nah, tafadhal. Memang untuk memulai? Memang untuk memulai dari diri sendiri adalah persoalan yang sangat berat. Meskipun berat, hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang sangat besar, sekaligus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat di lingkungannya. Barakallahu fikum. Ini pelajaran untuk para da'i, para ustadz yang kadangkala nyuruh orang sodakoh, bersodakohkah kalian untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, untuk buka bersama, apa aja. Ketika engkau menyuruh orang untuk berbuat amal kebajikan, maka jadilah orang yang pertama melakukannya. Enggak harus dipublish engkau melakukan itu. Tapi kalau memang kondisinya, ya mau enggak mau terlihat kalau bicara tadi gali parit ya. Kehadiran antum, mau tidak mau ada bersama masyarakat. Dan itu dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tadi hanya pandai berbicara. Hanya pandai menyampaikan, memiliki retorika yang begitu memukau dan mempesona, yang penjelasannya membuat umat manusia bergerak mengikuti perintahnya, padahal dia orang yang paling jauh dari pengamalan apa yang dia ucapkan. Ingat, ada cerita yang dikenal dengan Khatib Dimashq, seorang khatib di masjid di Damaskus sana, yang dia berceramah pada hari Jumat. Biasanya hari Jumat itu makan besar di rumahnya. Suatu hari istrinya lagi siap-siap makanan itu, karena rumahnya bersebelahan dengan masjid. Dia mendengarkan suaminya sedang berpidato, sedang berceramah di atas mimbar. Dia memotivasi umat untuk zuhud dengan dunia, untuk berbagi dengan masyarakat, untuk membantu orang-orang miskin. Subhanallah, sang istri lagi nyiapin makanan itu, mendengarkan ceramah suaminya ini, tersentuh dia. Apa yang dia lakukan? Akhirnya makanan yang enak-enak itu mulai dia bagikan kepada tetangga-tetangga yang memerlukan dan membutuhkan. Selesai khutbah Jumat, pulang nih suaminya. Ngomong sama istrinya, mana makan besar kita? Kata istrinya, makan besar yang mana? Yang biasanya hari Jumat, kata dia. Kata istrinya, aku sudah bagikan tadi. Loh kenapa? Kata dia, aku tadi dengar ceramahmu. Katanya kita suruh berbagi dengan masyarakat, bantu orang-orang miskin. Suaminya marah mengatakan, aku ini menceramai orang-orang Damaskus, bukan menceramai dirimu. Kata dia. Ada orang yang seperti itu. Maka tolong jadilah orang yang paling awal mengamalkan. Ada kegiatan umpamanya bakti sosial. Hendaklah seorang pendakwah itu, walaupun gak banyak, dia punya kelebihan rezeki, dia kasih. Ada kejadian umpamanya bencana, bantuan sosial. Sebelum engkau menyuruh orang-orang membantu, coba engkau sudah membantu. Tanpa harus ada yang tahu bahwa engkau telah mengeluarkan hal itu. Hal itu insya Allah akan lebih menggerakkan hati umat untuk mengamalkan apa yang kau nasihatkan. Ada seorang anak yang tanya sama bapak, wahai ayahanda, aku heran kenapa kalau engkau ceramah kok orang-orang begitu antusias ya. Menangis mereka. Mereka benar-benar khusyuk. Tapi kalau fulan yang ceramah kok biasa-biasa aja. Padahal juga sama. Secara retorika bagus. Ceramahnya hebat. Apa kata ayahnya kepada anaknya memberikan pelajaran? Wahai ananda, innal kalama idza kharaja minal qulub wasala ilal qulub. Sesungguhnya ucapan kalau keluar dari hati maka akan sampai ke hati. Wa idza kharaja minal lisan lam yatajawaz aw lam yujawiz illa al adha. Tapi kalau ungkapan itu hanya dari lisan keluarnya maka tidak akan melewatin kecuali telinga orang-orang itu saja. Maka ini pelajaran penting buat para pendakwah untuk menjadi orang ya yang pertama mengamalkan, jangan sampai akhirnya dia membohongin orang-orang tatkala dia menyuruh orang sedekah, orang untuk membantu orang lain, tapi ternyata dia orang yang bakhil, yang pelit dan tidak mau berbagi sama orang. Barakallahu fikum. Tet, lanjutkan. 5. Dalam peperangan ini, pasukan gabungan telah berdatangan dari berbagai penjuru. Sementara kaum muslimin baru saja memulai penggalian parit agar Madinah tidak dapat ditembus musuh. Kemudian Rasulullah turun langsung untuk memecahkan batu besar yang menghalangi proses penggalian parit. Dengan tangannya yang mulia, beliau ayunkan sebuah godam dan berkata kepada sahabat-sahabatnya, padahal musuh semakin dekat dan siap untuk mengepung Madinah. Allahu Akbar, aku diberikan kemenangan atas kerajaan Syam. Demi Allah, aku melihat istana-istana merahnya saat ini, dan seterusnya. Hal seperti ini berguna untuk memantapkan hati para sahabat yang diliputi oleh rasa takut, yaitu dengan menjanjikan kepada kaum muslimin dengan berbagai janji dari Rasulullah, manusia yang jujur. Memang, beliau adalah Rasulullah, tetapi mengapa ia menjanjikan sesuatu yang disampaikan di kala itu? Mengapa janji itu disampaikan pada saat-saat yang mencekam? Padahal beliau tengah menanti pasukan gabungan yang datang ingin menghancurkan Madinah. Janji beliau adalah sebagai bentuk arahan kepada umat ini agar lebih fokus, memperteguh hati dan menenteramkannya, serta menghilangkan segala kekhawatiran dan rasa takut pada situasi yang kritis. Manusia saat menghadapi ujian berat sangat membutuhkan orang yang dapat meneguhkan hatinya, bukan menakut-nakutinya, atau malah mengatakan, tidak ada harapan menang bagi kalian, maka kembalilah pulang. Atau, apa yang pernah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita cuma dusta belaka. Umat ini sangat membutuhkan orang-orang yang dapat membangkitkan semangat dan motivasi, bukan orang-orang sebaliknya. Membutuhkan orang-orang yang dapat meneguhkan keimanannya, mengokohkan keyakinannya, dan memantapkan akidahnya, serta menggiringnya ke dalam pangkuan agama Allah. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ini pelajaran berkaitan dengan bagaimana tugas seorang pendakwah, seorang pemimpin, orang tua untuk memotivasi anak-anaknya, anak buahnya, masyarakatnya. Jangan sampai mengendorkan semangat mereka dalam kondisi yang mencekam, yang mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang jelas pasukan musuh semakin mendekat. Penggalian parit belum selesai. Kalau sudah selesai mungkinlah janji-janji ini disampaikan. Tapi ini tidak. Nabi SAW memilih waktu untuk memotivasi para sahabat, untuk menanamkan optimisme di diri para sahabat itu di waktu dalam kondisi mencekam. Bagaimana beliau mengatakan, "U'titu mafatihasy Syam." Diberikan kepada aku perbendaharaan-perbendaharaan Syam. "Wallahi inni la ubsiru qusurah al-hamra as-sa'." Demi Allah aku melihat istana-istana merahnya sekarang. Dalam kondisi orang-orang sedang mau menyerang kota Madinah. Lalu beliau mengatakan, "Allahu Akbar, utitu mafatiha Faris." Kerajaan-kerajaan Persia diberikan kepada aku. "Wallah, demi Allah, aku benar-benar melihat istana Madain yang putih sekarang." Kemudian yang ketiga, bicara tentang Yaman. Ini untuk mengkokohkan keyakinan para sahabat. Menguatkan keberanian mereka. Hebati fillah. Kapan orang itu jadi berani? Anda mau tanya sama jamaah. Baik. Kapan orang itu jadi berani? Nah. Kok suaranya kecil? Mungkin diangkat? Saat hatinya diteguhkan, Ustaz. Bagaimana meneguhkan hati itu? Dengan janji-janji Allah yang banyak. Nah, orang itu jadi berani saat merasa menang. Dalam hati dia bisa mengalahkan musuh. Oh, aman. Makanya kenapa kalau ada orang besar menghadapi orang kecil, berani dia. Insya Allah cuma sepele gitu. Tapi tatkala dia merasa, "Oh aku kalah," jadi takut dia. Bakal kalah. Ya udah. Belum perang lemes duluan. Karena dalam hati dia, dia kalah sudah. Maka di sini bagaimana menumbuhkan keberanian itu dengan menyampaikan, "Engkau menang insya Allah. Jangan takut. Benar menang, menang." Makanya kalau kita lihat ya, orang-orang yang bertarung, umpamanya pencak silat atau apa, itu orang atau pelatihnya mengatakan, "Kau menang, jangan takut. Fulan kelemahannya ini itu selesai." Maka dia jadi berani gitu. Bagaimana musuh itu menakut-nakutin? Karena kalau sudah takut, selesai sudah. Udah kalah duluan. Rasa takut itu membuat kekalahan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Nusirtu birru' masirat asyhar. Aku ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, aku dimenangkan dengan rasa takut yang Allah sebarkan ke musuh dalam perjalanan satu bulan. Bagaimana Persia dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar menghadapi umat Islam yang sedikit bisa ditaklukkan. Mereka takut dari awal. Mereka bingung. Ini kok berani banget mereka. Ya. Karena janji-janji Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau berpikir nih, seorang mujahid fi sabilillah, dia bukan bicara hanya menang. Buat dia menang kalah, insya Allah aku tetap menang. Bagaimana cerita Al-Haram Ibn Milhan ya, tatkala ditusuk dengan tombak atau dengan pedang dari belakang punggungnya sehingga darah itu memuncrat. Di dadanya dia mengatakan, Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Menang aku demi Rabbil Ka'bah. Menang apanya? Maka perasaan ini yang perlu ditumbuhkan. Sehingga gak ada lagi perasaan takut. Dan hati-hati dengan orang-orang yang suka menakut-nakutin. Ini itu. Oke, ada hal yang memang menakutkan. Kita perlu persiapan. Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat pasukan yang jumlahnya 10.000, maka beliau mempersiapkan diri. Karena apa? Karena ini menakutkan diri mereka ini. Jumlahnya banyak. Kalau masuk kota Madinah berbahaya. Terus apa yang dilakukan? Bikin parit. Jadi bukan berarti tatkala kita tidak takut sama musuh itu, kita santai. Enggak. Kita mempertimbangkan kekuatan lawan. Tapi kita juga harus optimis. Insya Allah dapat menang. Janji Allah itu pasti. Menang kalah itu adalah sebuah kesuksesan yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Jadi ini yang perlu ditanamkan di diri kita. Tatkala ada rasa takut di keluarga kita umpamanya. Ketika dia mau ujian, aduh takut. Gak bisa, insya Allah bisa. Bismillah, bismillah bisa insya Allah. Jangan sampai menjadi seperti orang-orang munafik. Yang kerjanya menggembosi umat Islam. Menanamkan keraguan di hati umat Islam kepada janji-janji Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan apa yang dikatakan oleh orang-orang munafikin. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya hanya tipu daya belaka. Berbeda dengan orang-orang beriman. Ketika melihat pasukan itu datang, apa kata mereka? Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini yang Allah janjikan dan Rasulnya. Ini yang Allah janjikan. Sehingga mereka semakin yakin. Bagaimana ketika perang Badar, para sahabat bisa berani melawan pasukan yang banyak itu? Karena Allah jadikan jumlah pasukan yang 1000 itu dalam pandangan sahabat sedikit. Oh tenang. Ketika dipandang sedikit, bismillah, menang kita insya Allah. Dan Allah berikan kepada kemenangan kepada mereka. Dan terbukti. Di perang Ahzab ini. Di perang Parit ini. Apa yang dikatakan oleh orang-orang munafikin. Yang mereka meragukan janji Allah dan Rasulnya. Ternyata terbukti. Bahwasanya pasukan musuh itu pulang. Dan yang dijadikan Rasul dan Allah benar terjadi. Apakah orang-orang munafikin kemudian bertobat? Ya. Mungkin ada sebagian di antara mereka yang bertobat. Tapi banyak di antara mereka yang tetap dalam kemunafikan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. 6. Pada situasi yang berat, biasanya akan terlihat sosok-sosok manusia munafik. Pengalian parit adalah pekerjaan yang berat. Ditambah kondisi tubuh yang lapar, musuh yang semakin dekat, dan rasa khawatir terhadap keselamatan anak dan istri. Hanya orang-orang yang benar dalam keimanan yang dapat menghadapi situasi seperti ini. Sedangkan selain mereka akan mengendap-endap menyelinap pulang ke rumah, menemui keluarganya dan meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah berfirman, "Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain." Sungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada lawannya. Maka hendaklah orang-orang yang kawannya. Kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surat An-Nur. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Di antara hikmah dari fitnah, dari ujian, dari bala dan petaka yang Allah turunkan adalah terseleksinya orang yang benar-benar beriman dan orang-orang munafik. Bagaimana orang-orang itu dengan adanya fitnah ini, ya dia nggak kuat gitu. Dia akan bersama umat Islam tatkala dalam kondisi senang. Tapi kalau dalam kondisi susah, kabur mereka. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diberi cobaan, mereka tidak diberi ujian, mereka tidak dikasih fitnah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan ujian, memberikan fitnah kepada orang-orang sebelum mereka sehingga nampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Kejadian Khandaq itu bukan perang biasa. Artinya, dalam perang Uhud sudah kelihatan tuh ada 300 orang yang memisahkan diri. Tapi sekarang kondisinya itu perang di dalam kota. Kalau Uhud kan masih keluar, sekarang dalam kota nih. Subhanallah, ya. Bagaimana Allah benar-benar liyamizal khabitha minat tayyib, untuk memisahkan yang buruk dengan yang baik. Ketika perang Badar, gak nampak hal itu. Karena jumlah para sahabat memang gak banyak. Ada 300 belasan. Ketika perang Uhud, ya mulai nampak. Ketika perang Khandaq, semakin kelihatan. Karena perang ini atau kesulitan ini dihadapi oleh seluruh penduduk Madinah, yang laki dan yang perempuan. Maka yang orang-orang munafikin tuh, kalau waktu kerja, ya absen. Waktu gali parit, aduh afwan, ini itu, pulang. Pokoknya waktu yang memerlukan tenaga dia, memerlukan uang dia, memerlukan pengorbanan dia, dia kabur. Tapi di saat ada pembagian harta warisan, di saat makan bersama, di saat bagi-bagi keuntungan, dia hadir. Maka subhanallah, Allah Azza wa Jal benar-benar menginginkan terpisahnya atau terseleksinya siapa yang beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Maka hibati fillah, ya kita perlu mengkoreksi diri kita. Kita ini benar-benar beriman apa enggak ya? Kita siap enggak diajak susah? Kita siap enggak diajak untuk berkorban? Mengorbankan harta kita, jiwa kita jalan Allah Azza wa Jal. Jangan-jangan kita hanya siap menerima, tapi kita tidak siap untuk memberi. Jangan sampai seperti tadi, orang-orang munafik. Maka Allah berikan peringatan kepada mereka yang menyelisihi perintahnya, mereka akan timpa fitnah. Fitnah ini bisa jadi kekufuran. Yang awalnya hatinya sakit, tapi karena menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, lama-kelamaan dia bisa menjadi kafir dan akan mendapatkan azab yang pedih. Barakallahu fikum. Nah. 7. Seburuk-buruknya teman adalah teman yang jahat. Sesungguhnya Ka'ab bin Asad, pemimpin Bani Quraidah, posisinya sudah aman karena terikat perjanjian dengan Rasulullah. Akan tetapi, ketika datang teman yang buruk dan membawa sial, yaitu Huyai bin Akhtab, yang terus membujuk dan merayu agar mau membatalkan dan mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Hal inilah yang menyebabkan kehinaan bagi kaumnya, yang akan dijelaskan nanti dalam peperangan Bani Quraidah. Demikianlah watak teman dan kawan yang jahat, yang akan membawa kerugian dan tidak pernah membawa kebaikan, seperti yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Perumpamaan teman yang baik adalah dan teman yang jahat bagaikan penjaga minyak wangi dan pandai besi. Kalau bergaul dengan penjaga minyak wangi, kita akan membeli barang bagus atau akan mendapatkan aroma wangi. Kalau bergaul dengan pandai besi, akan membakar rumah atau pakaian kamu, atau kamu akan mencium aroma yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari. Barakallahu fikum. Hibati fillah. Nih pelajaran penting. 700 Yahudi Bani Qurayzah kira-kira mereka dipotong kepalanya, dieksekusi karena pengkhianat. Dari mana sumber pengkhianatan mereka? Padahal pemimpin mereka yang namanya Ka'ab ibn Asad, pemimpin yang bijak, yang dia telah memperbaharui perjanjian dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang dia dapat hidup damai dan tentram bersama kaumnya di kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa merasakan kezaliman atau tekanan dan tindasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kemudian mereka dieksekusi mati? Gara-gara kawan. Satu orang. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima. Satu orang. Huyai bin Akhtab. Bapaknya Sofia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan meremehkan kawan. Karena ada yang mengatakan, oh enggak aman, anak ini bisa jaga diri, ini, itu. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh. Rasulullah SAW memberikan contoh. Kalau engkau berteman dengan teman baik, berkawan. Duduk aja sama kawan yang baik, duduk. Seperti penjual minyak wangi. Atau penjaga minyak wangi. Bisa jadi kalau duduk-duduk dikasih parfum. Kita tuh kalau lewat toko minyak wangi. Di mall anggapnya. Atau di pasar. Dan lewat toko pandai besi. Kira-kira bagaimana kondisi kita? Kalau lewat toko parfum. Masya Allah. Di depan toko sudah ada yang bagiin buat kita. Tafadhol, ada testernya kadang-kadang dia kasih. Kadang-kadang dia kasih kertas yang udah disemprot minyak wangi. Tafadhol, tafadhol. Masya Allah. Engkau cium. Ya Allah wanginya. Di sini engkau beli. Atau paling enggak engkau tadi keluar dari tempat itu. Orang-orang mencium aroma yang wangi dari tubuh. Itu kawan yang baik. Tapi kalau kawan yang buruk. Seperti pandai besi. Yang dengan alatnya memompa api ya. Terus. Kemudian dari pompa itu terpercik. Kadangkala api-api kecil, percikan api. Makanya antum lihat tuh, kalau di sini mungkin tukang las atau pandai besi juga mungkin masih ada. Kita lihat bajunya bolong-bolong. Dan tempat kerja dia hitam. Karena asap tadi dan aromanya gak nyaman. Cukuplah contohnya yang terjadi dengan Bani Qurayzah. Apa salah 700 orang itu? Ya gara-gara pemimpinnya berkawan dengan kawan yang gak baik. Nih apalagi pemimpin. Kalau pemimpin itu punya pembisik yang jahat, selesai. Rakyat akan jadi korban. Tapi kalau pemimpinnya ini berusaha memilih kawan-kawan yang baik. Dan tidak mau mendengarkan kecuali yang baik-baik. Insya Allah manfaatnya rakyat akan baik. Tapi yang terjadi dengan Bani Qurayzah, Ka'ab ibn Asad, dipaksa untuk dengerin aja seharusnya jangan. Bukain pintu buat teman buruk, jangan. Ka'ab bin Asad ini, awalnya dia gak mau buka pintu. Tapi dibujuk ini itu macam-macam, tutup kupingmu, selesai. Jauhi mereka. Kalau tidak ingin seperti Bani Quraisy. Barakallahu fikum. Nah. 8. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi tentang pengkhianatan Bani Quraisy, lalu beliau mengutus 4 sahabatnya untuk informasi tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa demikianlah seharusnya sikap seorang mukmin. Ketika mendapatkan informasi, tidak tergesa-gesa mengambil sikap. Telah kami kemukakan kisah yang serupa dengan ini sebelumnya. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ini adalah sebuah prinsip dalam agama Islam. Tentang bagaimana kita menerima informasi. Jangan semua berita yang kita baca kita percaya. Bisa jadi berita itu rekayasa. Bisa jadi berita itu. Nah. Kadangkala hoax. Cerita yang dibuat narasinya disebarkan. Baik lewat media nasional atau lewat WhatsApp atau lewat apa aja. Jangan sampai kita percaya apalagi yang berkaitan dengan maslahat orang banyak. Kalau urusan kita mungkin ringan, tapi urusan orang banyak nih. Tahu-tahu pengumuman, namanya Arab Saudi membuka pintunya untuk umroh. Ternyata beritanya bohong. Baru wacana. Dan kita ini sebagai manusia kadang-kadang ingin menjadi orang yang terdepan. Maka berhati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah, mendapatkan informasi tentang pengkhianatan orang Yahudi. Bukan dari orang Yahudi. Tapi dari umat Islam. Dari sebagian sahabat. Tapi berita itu kemudian Nabi alaihissalatu wassalam perlu meng-cross-check kebenaran. Beliau tidak mengirim satu orang. Dikirim 4 orang. Jadi proses kadangkala berita yang masuk ke kita itu kita lihat. Ada gunanya nggak untuk disebarkan? Ketika nggak ada gunanya, ya udah nggak ada disebarin. Tapi kalau ternyata berita ini penting, Ustaz. Tapi ana takut bohong. Khususnya sekarang ini urusan COVID-19 ya. Kemarin ada yang ditangkap sama polisi, gagal nyebarin berita. Bahwasanya pihak fulan dan fulan melarang orang-orang untuk pulang ke kampungnya, nanti akan dikarantina, ternyata beritanya bohong. Dan mukmin itu gak berbohong. Baik, Anda tidak berbicara, Antum berbohong. Tapi Antum dapat informasi, dapat berita. Maka sebelum disebarkan, tolong di cross-check terlebih dahulu. Dan banyak sekali jemaah kebohongan berita-berita ini. Dan Nabi alaihissalam berhati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ya, berita-berita yang bermanfaat buat orang lain, bagus beritanya, jangan disebarin dulu. Takut apa? Takut enggak benar. Pengobatan dengan cara ini, pengobatan dengan cara ini untuk urusan COVID-19 pakai ini, pakai itu. Sebelum engkau memastikan kebenarannya, jangan ikut menyebarkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya yang akan berangkat ke Bani Quraidah untuk memastikan informasi tersebut agar memberi isyarat yang dapat dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak dapat dipahami oleh sahabat lainnya jika Bani Quraidah benar-benar melakukan pengkhianatan. Namun, jika mereka tidak melakukannya, yaitu memberitahukan kepada semua orang, artinya apabila ada perkara-perkara negatif yang menimbulkan efek yang buruk, maka tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibicarakan, dan tidak perlu disebarkan. Karena Hal ini akan menimbulkan kegoncangan dan ketakutan dalam masyarakat serta membuat musuh senang dan bahagia. Sementara orang-orang mukmin akan menjadi sedih. Namun, jika perkara itu adalah baik, perlu diumumkan untuk meneguhkan jiwa-jiwa orang beriman. Begitu pula bagi seseorang, hendaknya ia menjaga lisannya, sekalipun yang diucapkan itu adalah benar. Ketika tidak setiap apa yang karena diketahui, karena tidak setiap apa yang diketahui harus diomongkan. Selain itu, tidak setiap omongan harus dibicarakan. Mukmin yang cerdas adalah yang menyadari konsekuensi ucapannya. Apabila berakibat negatif, maka ia tidak akan berbicara, bahkan akan merahasiakannya dan melarang orang lain untuk membicarakannya. Masya Allah jemaah. Iya. Jadi memang ini pelajaran penting. Khususnya di era informasi. Ya, ada kejadian tabrakan ya. Kadang-kadang kita lihat orang-orang pada foto ini itu disebarkan. Ini berita duka apa berita suka? Berita duka, berita yang menyedihkan. Maka sembunyikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat ini. Kalau memang mereka berkhianat, kalian kasih isyarat. Tanpa harus mengatakan dengan ungkapan yang jelas yang bakal dipahami orang banyak nanti. Isyarat saja. Tapi kalau ternyata mereka tidak berkhianat, ya umumkan. Karena ini akan memberikan motivasi. Bayangkan jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap keberadaan orang-orang Yahudi dalam perjanjian, dalam kesepakatan itu baik buat umat Islam. Jadi kadangkala, ya mungkin sekarang ini lagi rame yang urusan beberapa negara mulai membuka link sama Israel. Mereka ya mulai membuka bandara mereka mungkin, ada hubungan diplomatis. Sebenarnya semua itu kembali kepada maslahat dan mudarat. Maslahatnya apa? Mudaratnya apa? Kalau lebih banyak mudaratnya, ya ada apa mengadakan perdamaian sama mereka. Tapi kalau lebih banyak manfaatnya, seperti yang terjadi di masa Nabi SAW, Nabi itu berdamai sama orang-orang Yahudi. Ya kita tahu apa kerjaan orang-orang Yahudi. Berdamai sama mereka. Sehingga tatkala orang Yahudi berkhianat, itu menjadi berat buat Nabi SAW. Maka Nabi sampaikan, kalau mereka benar-benar berkhianat, engkau kasih isyarat. Tapi kalau enggak, sampaikan. Berita baik itu buat kita. Dan ceritanya ternyata mereka berkhianat. Rasulullah SAW bersedih. Beliau sempat di tendanya ya, memikirkan. Karena kalau hal itu nanti diketahui oleh para sahabat, takut mental mereka akan down. Karena orang Yahudi berada dalam kota Madinah. Tapi setelah itu Nabi mengatakan, Allahu Akbar, abshiru wa ammilu. Kabar gembira buat kalian, aman. Allah akan menghancurkan mereka. Jadi pelajarannya yang buat kita ini, gak semua yang kita ketahui kita sampaikan. Walaupun itu benar. Kalau tadi pelajarannya tentang bagaimana meng-cross-check kebenaran berita, kalau pelajaran yang ke-9 ini, kalau berita itu benar, apakah harus disebarkan? Dilihat lagi manfaat dan mudaratnya. Kalau nggak ada faedahnya, buat apa antum itu menyebarkan berita-berita yang hanya akan menghabiskan waktu orang tanpa faedah? Ini buat para wartawan, buat para penulis berita, buat media berita, tolonglah antum pelajari ini lagi. Berita yang antum tulis itu bermanfaat enggak buat umat? Bermanfaat. Bermanfaat tulis, sampaikan. Enggak manfaat. Berita tentang artis fulan. Anda semik malu. Tolonglah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak semua yang kau ketahui, kau sampaikan. Terus pilih-pilih berita. Ya Ustaz, kita ini cari berita-berita yang sensasional. Berita-berita yang viral, walaupun gak bermanfaat. Iya, antum bakal ditanya oleh Allah SWT. Ma yalfidhu min qawlin illa ladehi raqibun atid. Antum bakal ditanya. Apalagi beritanya bohong yang antum tulis. Apalagi beritanya pesanan dibayar tuh antum untuk tulis berita itu. Tambah lagi dosanya. Ya, memang semua akan menghadap Allah Azza wa Jalla sendiri-sendiri. Ya, tapi kita sebagai sesama umat Islam, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Ya. Kemudian kita tadi, kalau memang gak bermanfaat beritanya, gak usah dibaca. Antum lihat, mak. Berita-berita yang bermanfaat. Makanya dulu kenapa orang baca koran itu katanya 5 menit udah selesai. Koran itu 5 menit udah selesai. Kenapa? Karena tuh orang lihat judulnya doang. Dibuka tuh koran dulu ya, lihat. Lihat, tau-tau ditaruh selesai. Masya Allah. 2.000 dia beli. Tapi kalau ada yang bermanfaat, dia akan cari, dia akan baca. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Pada perang Ahzab terjadi mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti memperbanyak makanan yang dihidangkan oleh Jabir hingga mampu memberi makan 1.000 orang prajurit. Berita gembira berupa kemenangan atas Persia, Syam dan Yaman dan lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Memang banyak umat Islam yang kadang kala kalau ditanya apa sih mujizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas Al-Quranul Karim, mukjizat yang kekal dan abadi. Sehingga mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam ini tidak habis dengan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan tongkatnya Nabi Musa, dengan meninggalnya Nabi Musa selesai. Berbeda lagi dengan mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam yang menyembuhkan orang yang sakit tadi, bikin sesuatu dari tanah berupa burung lalu ditiup dia bisa hidup dengan diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Ternyata Nabi kita Muhammad alaihissalam juga memiliki mukjizat-mukjizat yang seperti itu. Di antaranya di sini yang disebutkan kisah Jabir bin Abdullah. Makanan yang cukup untuk 5 orang, anggap untuk 10 orang, dimakan oleh 1.000 orang. Di peperangan lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah kekurangan air para sahabat. Akhirnya beliau meletakkan tangannya dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar air jemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian janji-janji mukjizat melihat kemenangan yang Allah akan berikan. Itu juga mukjizat dan terbukti kebenaran. Orang beriman semakin beriman. Tapi kenapa tuh orang munafik kok gak jadi beriman maksudnya? Mereka lihat makan sedikit bisa jadi untuk 1.000 orang. Kenapa gak jadi beriman? Ada orang yang hatinya sudah telungkup. Ada orang yang hatinya masih tertutup. Ada orang yang hatinya lebih keras dari batu. Sehingga mukjizat-mukjizat yang diberikan ini, yang seharusnya menambah keimanan mereka, tidak menggerakkan apa-apa di hati mereka. Seperti mukjizatnya Nabi Saleh, onta yang keluar dari batu. Itu bagaimana kaumnya Nabi Saleh mengatakan, kalau engkau benar Nabi, tolong keluarkan dari batu itu onta. Keluar dari batu itu onta. Apakah kemudian mereka beriman? Enggak, dibunuh tuh ontanya. Subhanallah. Ya. Maka kita harus bersyukur yang beriman sekarang ini. Alhamdulillah, walaupun kita tidak melihat tuh mukjizat-mukjizat yang disebutkan tadi, tapi Allah memberikan keimanan di antara kepada kita. Karena ada orang-orang yang melihat mukjizat, yang hidup bersama Rasulullah SAW, yang mendengarkan ucapan Nabi SAW, memandang wajah Nabi SAW, tapi dia berada di keraknya neraka. Orang-orang munafik. Barakallahu fik. Nah, lanjutkan. 11. Musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua sahabat untuk memberikan sebagian hasil panen kurma Madinah. Barakallahu fikum. Mungkin perlu ditambahkan ya. Di bahasa Arabnya ini disebutkan musyawarahnya fi istisyaratir Rasul sallallahu alaihi wasallam lis-sa'dain. Untuk dua saat. Bukan dua sahabat, tapi dua saat. Siapa dua saat ini? Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Jadi bukan dua sahabat, tapi dua saat. Karena memang dua sahabat Nabi namanya Sa'ad dan dua-duanya pemimpin orang-orang Ansar. Yang satu dari Aus, yang satu dari Khazraj. Baik, barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Musyawarahnya Rasulullah SAW dengan? Musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua saat untuk memberikan sebagian hasil panen kurma Madinah pada Bani Ghatafan agar mereka mau bergabung kembali. Kemudian keduanya memberikan tanggapannya kepada beliau. Dalam hal ini, kita dapat mengambil pelajaran sejauh mana ide itu dapat diterima. Apabila wahyu telah menetapkannya, maka tidak berlaku lagi ijtihad. Kedua sahabat ingin memastikan sebelum menjelaskan gagasan dan idenya. Apakah perjanjian tersebut berdasarkan wahyu dari Allah atau hanya ijtihad beliau saja yang dapat dilaksanakan atau tidak? Ketika keduanya mengetahui bahwa itu hanya ijtihad beliau saja dan bukan wahyu, baru kemudian keduanya mengemukakan pendapatnya serta argumentasinya. Begitulah seharusnya bagi kita untuk selalu tunduk terhadap ketetapan syariat, tidak menyanggahnya dengan pendapat atau ide yang hanya berdasarkan akal saja. Allahu Akbar. Ya, di sini ada ucapan kedua sahabat diganti kedua saat juga ya. Ini musyawarah lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau cinta kepada umatnya. Beliau berpikir apa saja yang memungkinkan untuk menyelamatkan para sahabat, beliau akan lakukan. Ini menunjukkan juga bagaimana perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam dalam menyelamatkan umat. Bukan hanya mengatakan, oh aku Nabi, selesai, pasti menang. Ada usaha, Allah nyuruh bekerja Nabi SAW. Berupaya, bermusyawarah. Maka dalam kehidupan ini, kalau antum punya ide, antum punya pendapat, musyawarah, tunggu dulu kalau bicara mau musyawarah. Apa yang kau musyawarahkan sekarang? Kita mau musyawarah. Minuman keras ini mau legal apa? Mau ditutup? Musyawarah apa? Kalau sudah wahyu mengharamkan, selesai urusannya. Gak usah dimusyawarahin. Ya, tapi memang kita yang muslim. Ana bicara muslim. Yang mayoritas muslim di Indonesia ini. Yang seharusnya faham agama, ngerti. Ketika hendak bermusyawarah, yang muslim. Kadang-kadang kan musyawarah ada orang-orang non-muslim. Dalam musyawarah tersebut. Karena dalam negara kita, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal menjadikan kedamaian di negeri kita. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ya, ada orang-orang dari agama lain yang mungkin masuk dalam dewan musyawarah tersebut, yang muslim yang saya sampaikan. Bagi yang muslim, tolong ketika engkau hendak mengungkapkan satu pendapat, satu ide, engkau tanya dulu, bagaimana ketentuan yang menciptakan aku? Kekuatan yang menciptakan jantungku? Yang memberikan rezeki kepada aku? Apa pendapat dia? Dua sahabat ini, As-Sa'dan, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah. Ini dua sahabat yang secara keilmuan agama jangan ditanya. Ketika Rasul SAW memberikan pendapat tersebut, mereka tanya dulu. Kalau ini wahyu, ya udah, laksanakan. Kita nurut aja. Walaupun kadang-kadang kita punya pendapat yang gak pas ya, maka kita akan menyalahkan pendapat kita. Karena itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau itu pendapat Nabi SAW karena beliau ingin menyelamatkan penduduk Madinah, maka kata mereka, nggak perlu kita kayak gitu Rasulullah SAW. Dan ternyata Nabi SAW memilih pendapatnya dua saat ini. Bayangkan jemaah, ini kriteria pemimpin yang benar. Dia punya ide, dia kemukakan. Kemudian dia dengarkan pendapat orang-orang, gagasan dari mereka. Setelah didengarkan, diputuskan. Dan akal manusia itu lemah. Ya namanya pendapat 10 orang sama pendapat 1 orang, tentunya 10 orang ini ada banyak yang di akal mereka. Selama tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, silahkan dimusyawarahkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. 12. Kita juga dapat mengambil pelajaran tentang disyariatkannya untuk berlaku khusyuk, berdoa dan menyerahkan segala urusan kepada Allah, karena itu semua merupakan faktor yang dapat mendatangkan kemenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri banyak berdoa, menyerahkan diri dan khusyuk kepada Allah, sebagaimana yang kita lihat dalam perang Ahzab, bagaimana beliau berdoa dan khusyuk mengharap kemenangan dari Allah. Barakallahu fikum. Habbati fillah. Usaha dikerjakan. Upaya dimaksimalkan. Itu tugas hamba. Tapi kesuksesan dan kemenangan milik Allah semata. Sehingga yang harus dilakukan, berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bagaimana dia menceritakan ketika perang Ahzab ini, Rasulullah SAW itu berdoa pada hari Senin. Beliau meletakkan selendangnya, kata Jabir bin Abdullah. Lalu beliau menghadap ke kiblat, beliau mengangkat tangannya. Di Masjid Fatah, masjid yang ada di Bukit Salak. Tempat penjagaan Nabi SAW. Pada hari Senin beliau berdoa. Antara zuhur dan asar. Pada hari Selasa beliau berdoa lagi. Antara zuhur dan asar. Ini selain doa-doa di tempat lain ya. Kemudian pada hari Rabu beliau berdoa. Beliau angkat tangan memohon kepada Allah. Dan Allah kabulkan doanya. Di mana kemudian di malam hari Allah kirimkan angin dabur yang menghancurkan orang-orang musyrikin. Jadi jangan bergantung sama jumlah. Jangan kemudian bersandar kepada strategi. Tapi bergantunglah kepada Allah Azza wa Jal. Sebab Allah yang ngatur nanti. Gimana musuh ini bakal kalah nantinya? Kebayang gak tuh musuh? Oh, akan diserang oleh penduduk Madinah? Gak kebayang mereka. Dalam bayangan mereka, orang-orang Madinah bentar lagi menyerah. Oh, gimana mereka gak menyerah? Di musim dingin, pasokan makanan gak ada. Bentar lagi mereka menyerah. Dan kalaupun mereka mau perang, kita hadapin. Mereka cuma 3.000 orang. Ini pasukan 10.000. Artinya orang-orang musyrikin, mereka berani datang ke kota Madinah karena mereka merasa akan menang. Terus bagaimana mereka kalah? Karena pedang umat Islam. Karena panah-panah umat Islam. Karena umat Islam pada ahli nombak. Bukan. Allah kirimkan angin yang sebelumnya hati mereka sudah diporak-porandakan. Dengan cerita Nu'aym bin Mas'ud ya. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. 13. Hadis Jabir radhiyallahu anhu mengundang makan undangan makan yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh prajurit menunjukkan sejauh mana kerjasama yang terjalin di antara mereka. Tidak ada di antara mereka yang makan sendirian tanpa berbagi kepada yang lain. Mereka saling bekerja sama, bahu-membahu, mengutamakan orang lain, dan berempati. Begitulah gambaran masyarakat Islam. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruhnya merasakan dampaknya berupa demam dan tidak dapat tidur. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Rasulullah SAW ya, bagaimana beliau menanamkan saling mencintai, saling membahu, empati dan simpati di antara para sahabat. Sehingga apa yang beliau sampaikan atau pendidikan beliau untuk para sahabatnya itu terbukti. bagaimana mereka ithar, lebih mementingkan orang lain. Sampai Nabi SAW mengatakan ta'amul wahid tithnain, makanan satu orang cukup untuk dua. Artinya kalau engkau punya makanan buat dirimu sendiri, sebenarnya cukup untuk dua orang. Panggil saudaramu. Ta'amul itsnain tsalats, engkau punya dua makanan cukup buat tiga. Seperti itu selanjutnya. Jangan berpikir hanya perutmu saja. Ini yang kadangkala mulai hilang. Kenapa mulai hilang? Karena banyak kali perkumpulan, perhimpunan, pengelompokan yang tidak dibangun di atas keimanan dan keislaman. Tapi dibangun di atas kepentingan. Di atas apa? Kepentingan. Kalau ada maunya, berbagi. Berkumpul, saling membahu. Ada maunya. Ada penting yang gak ada, tinggalin. Padahal musim kenal gak kenal itu kita saling membantu. Maka banyak ini nasihat juga ya. Alhamdulillah, Anda melihat ada acara namanya tiap Jumat itu senabung. Senabung. Apa senabung jemaah? Sedekah nasi bungkus. Ya, senabung. Sedekah nasi bungkus itu hari Jumat. Ya. Hari yang paling indah sepanjang satu pekan hari Jumat. Nasihat Ana buat yang suka berbagi, tolong. Jangan membagi bagi buta. Banyak orang yang memerlukan. Karena Anda melihat di sebagian tempat itu, nasi bungkus itu, ada kelompok yang bagi nasi bungkus, kasih nih. Nanti ada lagi, di tempat yang sama, nanti ada lagi. Jangan, kita harus kerja sama. Kalau kita melihat kawan kita bagi nasi bungkus, kita sampaikan, antum baginya daerah mana gitu loh. Oh daerah sini, oh iya sudah, berarti Anda cari daerah lain. Nanti ketemu lagi di sana, oh ternyata udah ada yang bagi di sana. Tanya lagi, antum bagian mana aja yang antum bagi? Bagian sini, oh iya kalau gitu, Ana tempat lain. Dan kadangkala kalau sudah di satu daerah ada yang berbagi, antum berbagi berapa nasi? Ana cuma 25 bungkus, boleh aku titip gitu loh. Nggak harus antum yang bagi, biar mereka yang bagi. Kenapa? Supaya tidak terjadi double. Satu orang dapat 3 nasi bungkus, padahal di tempat lain masih banyak yang lebih membutuhkan. Jadi seperti itu. Kita lihat bagaimana para sahabat, ya bagaimana Nabi sendiri SAW mendidik para sahabatnya untuk berbagi. Dan itu terjadi. Sampai setelah meninggalnya Rasul SAW. Dan insya Allah sampai hari ini, umat-umat yang mengikuti Rasul SAW tetap suka berbagi dan saling mendoakan bersama saudara yang lain. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. 14. Peperangan ini membawa dampak positif. Allah telah mengusir orang-orang kafir dengan membawa kekecewaan yang sangat besar karena mereka tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan. Mereka telah menghimpun segala potensi yang mereka miliki dengan susah payah. Tetapi mereka kembali dengan membawa kegagalan dan tidak dapat membantai kaum muslimin kecuali hanya 6 sahabat. Sementara dari mereka hanya 3 orang di antaranya Amr bin Abdud, panglima pasukan berkuda. Namun jumlah mereka yang mencapai 10.000 hanya kembali dengan kerugian dan kekecewaan. Untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mulai sekarang kitalah yang akan memerangi mereka dan mereka tidak akan lagi sanggup memerangi kita. Kitalah yang akan melakukan serbuan kepada mereka. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita tuh nggak tahu ama hikmah dari takdir Allah Azza wa Jal, kecuali setelah terjadi. Tapi umat Islam yakin bahwa semua peristiwa yang Allah tentukan pasti membawa hikmah. Sekarang kita dalam proses umpamanya seperti kondisi penduduk dunia dengan COVID-19, dengan pandemi ini. Apa sih hikmahnya Ustaz ya? Kita dapat kayak gini, pasti ada hikmahnya. Dalam prosesnya aja ada banyak hikmah. Contoh nih, dulu anak kajian online itu cuma sama Balansia. Dan juga mungkin sama Australia. Sekarang subhanallah, dengan pandemi ini semuanya pada online. Artinya kita semakin dapat berbagi ilmu. Dan orang semakin mudah menuntut ilmu. Hikmah dari perang Ahzab ini, yang dalam bayangan para sahabat, ya Allah benar-benar berat ya, benar-benar menakutkan kondisinya. Ternyata di balik itu, ini kemenangan buat umat Islam. Di mana orang-orang musyrikin gak berani lagi datang ke kota Medina. Gak berani. Selesai sudah. Mereka sudah pernah melakukan itu. Bahkan mereka mengumpulkan pasukan yang terbesar yang bisa mereka kumpulkan. Segala potensi, segala kekuatan sampai kota Medina. Ternyata yang meninggal dari umat Islam hanya 6 orang. Yang meninggal dari orang kafir, taib. Ada 3 orang, lebih sedikit. Tapi mereka pulang membawa kekalahan. Dan ada hikmah lain nantinya bagaimana dengan kisah Bani Quraidah. Subhanallah jemaah. Jadi pasti ada hikmahnya. Jadi tatkala untuk menghadapi sesuatu, yakin. Bisa jadi yang kau benci, itu baik buat dirimu. Dan bisa jadi yang kau cinta, itu buruk buat dirimu. Barakallahu fikum. Baik. Yang terakhir. 15. Kaum musyrikin. Sekalipun nampaknya mereka bersatu padu, tetapi berpotensi untuk bercerai-berai. Dan Allah berfirman tentang hal ini di dalam kitabnya yang mulia. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh Allah telah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Quran Surat Al-Anfal ayat 18. Kaum kafir telah mampu menggalang persatuan yang terdiri dari Bani Quraisy, Bani Qatafan, kabilah-kabilah Arab, Yahudi, Bani Nadir, dan Quraidah. Namun dalam seketika mereka berselisih dan bertikai. Maka mereka pun kembali dengan membawa kerugian. Nah, barakallahu fikum. Ya, kekuatan orang-orang musyrikin yang tadi di awal pelajaran disebutkan bahwasanya al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu agama sebenarnya. Walaupun namanya beda-beda. Kebersamaan mereka, kebersamaan di fisik saja. Karena hati mereka berbeda-beda. Sehingga potensi untuk bercerai-berai itu ada. Begitu pula semua perkumpulan yang hanya berlandaskan fisik, tubuh, tapi hati tidak bersatu, maka berpotensi akan bercerai-berai. Bahkan bukan berpotensi ya, akhirnya mereka akan bercerai-berai. Dan itu yang terbukti. Dan sampai saat ini pun terus akan nampak. Mereka yang berkumpul bukan karena Allah Azza wa Jalla, lama-kelamaan mereka akan pisah, mereka akan saling bermusuhan. Maka tolong jaga hati kita. Dan kita ketika tahu seperti ini, maka kita akan berani menghadapi mereka. Sebanyak dan sebesar apapun kekuatan orang-orang musyrikin yang memerangi umat Islam, sejatinya Allah akan melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Ya. Bagaimana agar Allah menetapkan dan meneguhkan hati kita agar senantiasa istiqomah dan dijauhkan dari sifat-sifat munafik Ustaz? Dan karena kita benar-benar meninggalkan dan tidak terjatuh dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kita di masa lalu setelah kita bertobat Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sepertinya ada dua pertanyaan ini. Berkaitan yang pertama, istiqomah supaya terhindar dari kemunafikan. Yang satu, bagaimana kita terhindar dari maksiat-maksiat yang dulu kita kerjakan. Yang pertama, kalau bicara kemunafikan. Munafik ini kan ada dua. Ada munafik keyakinan, ada munafik amal perbuatan. Munafik keyakinan adalah orang yang menampakkan keislaman, tapi menyembunyikan kekufuran di hatinya. Nah, dia orang kafir. Dia gak beriman. Tapi hanya untuk mendapatkan manfaat dari umat Islam, dia menampakkan keislaman. Itu munafik secara keyakinan. Dan ini menakutkan. Makanya kita harus benar-benar mengkoreksi keimanan kita. Belajar tentang Allah. Jangan sampai kita ini cuma ikut-ikutan. Kalau munafik amal perbuatan, ini masuk ke maksiatan sebenarnya. Di mana kalau berbicara dusta, berjanji, ingkar janji, ya. Kemudian kalau dikasih amanah dia berkhianat, bagaimana menghindari hal itu? Yang tentunya yang pertama kita berdoa, ya. Sama dengan yang pertama juga kita berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baca tuh doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian menghindari kawan-kawan yang berpotensi menyeret kita kembali ke dosa lama. Karena terjadi sama orang yang dulunya taat, gara-gara ketemu kawan lamanya, mungkin dia dibully ini itu, dan imannya sedang lemah, dia akhirnya ikut dengan kawan-kawannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Umu Fatin bertanya langsung, tafadoli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadoli, barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Mengenai tentang kemunafikan Ustaz, apabila kita sudah mengetahui kemunafikan seseorang, apakah boleh kita mendoakan kehancuran dan kebinasaan buat orang itu Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Yang pertama, vonis mengatakan fulan munafik itu sama dengan vonis mengatakan fulan kafir sebenarnya. Maka ini perkara yang berat untuk menvonis seperti itu. Sehingga para ulama dulu lebih sering mereka menggunakan kalimat zindiq. Kalimat zindiq buat orang-orang yang tampaknya sih pura-pura Islam gitu. Maka bagaimana sekarang kalau kita mengetahui orang ini memusuhi Islam? Secara keyakinan apakah dia itu kafir? Mungkin wallahu a'lam bissawab, ya. Tanda-tanda itu kita lihat. Tapi vonis buat mereka, ini vonis buat perorangan, ya. Fulan. Tapi secara umum, vonis itu bisa. Orang yang melakukan ini, munafik. Itu kelompok orang-orang munafikin. Tapi kalau untuk perorangan, maka diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tapi kembali kepada pertanyaan. Kalau kita tahu kayaknya fulan ini, ya ada tuh sifat-sifat munafik itu ada. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kata Allah Azza wa Jal kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Beda cara memerangi orang kafir sama orang munafikin. Kalau orang-orang kafir, ya dengan fisik. Perang sama mereka, salah satu bentuknya. Tapi dengan orang munafikin, gak ada pakai senjata. Mereka masuk dalam lingkaran umat Islam. Gak boleh dibunuh mereka. Kecuali nanti mereka melakukan tindakan-tindakan yang memang jadi keluar dari Islam, beda lagi nanti ada hukum riddah yang berkaitan dengan hal itu. Tapi kita memerangi mereka, para ulama mengatakan memerangi orang-orang munafikin ini dengan lisan dan tulisan. Waghlut alaihim. Dan ya, kor bertindak tegas menghadapi mereka. Kemudian kalau mendoakan keburukan buat mereka, doakan hidayah buat mereka kalau memang mereka orang-orang yang tidak mengerti. Tapi kalau ternyata kita lihat semakin jadi, gak apa-apa kita mendoakan kehancuran buat orang-orang yang memang membahayakan umat Islam. Sebut namanya, itu gak ada masalah. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan, itu akan lebih baik buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ummu Sakinah, tafadoli Ummu Sakinah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik, tafadhal. Mungkin Ustaz pernah mendapatkan pertanyaan atau konsultasi seorang anak itu sedikit mengeluhkan tentang orang tuanya begini. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana supaya kita nanti kan juga bakal tua gitu, dan supaya anak kita itu enggak mengeluhkan kita ketika kita tua nanti gitu, Ustaz. Menjadi orang tua saleh itu seperti apa kiat-kiatnya? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Iya, jemaah. Banyak kita nih jadi orang tua tanpa sekolah. Nggak belajar. Makanya kenapa ada kajian-kajian parenting ya? Karena memang kayaknya nggak tahu ya. Apa di sekolah umpamanya kayak di perguruan tinggi, di fakultas kedokteran ya, fakultas teknik, fakultas apa aja lah yang ada. Apakah mereka diajarin bagaimana menjadi seorang ayah dan ibu? Karena nggak tahu. Mungkin ada yang lulusan kampus-kampus umum? Nah, ada yang anak-anak kuliah mungkin belajar ketika kuliah itu tadi menjadi orang tua. Allahualam nanti supaya anak nggak salah, anak tanya supaya anak nggak salah. Anak rasa jarang atau bahkan nggak ada. Sehingga kita menjadi orang tua itu kebanyakan mengikuti orang tua kita. Kita melihat bagaimana orang tua kita mendidik kita. Yang akhirnya itu yang kita praktek. Orang tuanya gak sholat, ya kadang-kala anaknya sama gak gitu nantinya. Orang tuanya meremehkan urusan sholat. Sholat, tapi anaknya telat sholat. Kita kan, oh gak apa-apa dulu, anak juga bolong-bolong sholatnya orang tua anak yang gak pernah marah, ini itu. Maka buat penanya, Ummu Sakinah tadi, kalau ingin jadi ibu yang baik, ya belajar. Apa kiat-kiatnya? Ya pelajari bagaimana Al-Quranul Karim memberikan arahan kepada para orang tua dalam mendidik anak. Apa yang harus dilakukan ya? Perintah-perintah Allah, salah satunya umpamanya berlemah lembut dengan mereka. Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah SWT, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Atas dasar rahmat Allah, engkau lembut sama mereka. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِ. Kalau engkau orangnya kasar, keras hatinya, kabur tuh. Jadi orang tua harus belajar itu tadi. Dia harus lembut, cinta sama anak. Kemudian yang kedua, bagaimana anak ini kadang-kadang menganggap orang tuanya pelit, kikir, bakhil. Coba engkau lihat, engkau benar enggak? Karena dalam aturan agama, orang tua itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Tapi tidak berlebih-lebihan. Karena ada orang tua yang ingin dipuji anaknya, dia manjakan anaknya. Iya, anaknya suka sama orang tuanya. Tapi anaknya enggak jadi apa-apa akhirnya. Kemudian yang ketiga, Omay Nabi Alaihissalam menyuruh kita untuk adil sama anak-anak kita. Jangan melibatkan satu dari yang lainnya. Sehingga akan terjadi iri dengki di antara mereka tanpa orang tua merasakan hal itu. Maka itu perlu salah satu yang dilakukan orang tua agar jangan sampai tadi ya anak-anak ngeluhkan orang tua karena memang orang tua gak pernah belajar bagaimana menjadi orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baca pertanyaan yang masuk ya Ustaz. Tafadhol. Ustaz, apakah istikharah dalam ta'aruf pranikah itu bisa dilakukan tanpa ikhtiar dan menjadi keputusan final? Ana sudah memberikan biografi atau... Apakah istikharah dalam ta'aruf atau pranikah itu bisa dilakukan tanpa ikhtiar dan menjadi keputusan final? Ya. Barakallahu fikum. Ana sudah memberikan biografi atau CV ke Ahwat, namun tidak dicek fakta atau kebenarannya. Dan Ana pun belum diizinkan mengetahui dan datang ke rumah walinya. Dan juga Ahwatnya tidak mengaktifkan peran wali pengganti orang tuanya yang sudah meninggal. Sehingga tidak ada yang menilai secara objektif. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Dan beliau juga janda. Tapi apakah janda boleh bersikap dan memutuskan itu sendiri tanpa musyawarah dengan wali dari keluarga ataupun kerabatnya Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz, karena hal seperti ini diremehkan dan tidak memperdulikan ketulusan ikhwan yang datang. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Yang pertama, Ana masih bingung sama pertanyaan. Ini pertanyaan dari ikhwan kan? Kalau bicara bagaimana sikap kita, ya sikap yang benar, tatkala kita hendak menikah, maka kita harus mencari tahu tentang orang yang akan kita nikahi. Kenapa? Karena Nabi alaihissalam menyuruh kita untuk memilih. Takhayyaru linutafikum. Kalian harus seleksi, apa selektif dalam memilih itu. Suruh milih. Nabi menjelaskan orang itu memilih, semuanya memilih orang itu. Tapi ada yang memilih karena kecantikannya, ada yang karena hartanya, ada yang karena nasabnya, ada yang karena agamanya. Maka sikap kita, sikap yang benar itu adalah dengan cara kita selektif. Tidak bermudah-mudahan. Kenapa? Karena urusannya ini dengan masa depan kita. Kalau kita beli mobil, lalu tahu-tahu mobilnya rusak-rusak, kita tinggal balikin atau kita tinggal jual lagi. Tapi kalau antum bawa istri ke rumah, tanpa ta'aruf dulu, tanpa mengenal lebih dalam dulu, akhirnya antum akan susah hidupnya. Antum ingin damai di rumah itu. Nah, berkaitan dengan janda, memang ada janda yang dalam benak dia, ya udahlah ana sama siapa aja mau nikah. Yang penting ada yang mau sama ana. Terus kalau tadi umpamanya anti dispilik, kayaknya ini si ikhwan ini ditolak gitu ya. Ya Muna dia? Iya. Mungkin ditolak secara halus kali ya Ustaz. Ditolak ya. Itu tadi dia ngomong kan tanpa musyawarah itu janda, tahu-tahu dia ambil keputusan gitu. Sebenarnya enggak ada masalah dia menolak. Dari awal kan kadang kala orang baca CV, aduh aku enggak tertarik udah sama ikhwan model kayak gini umpamanya. Karena ada kemarin akhwat yang ngatakan kalau dia ngelihat mamanya ikhwannya lebih muda dari dia, aduh enggak mau sudah. Kenapa? Ya, kadang kala sih akhwat nih aku butuh pembimbing gitu loh. Kalau dapat yang lebih muda nanti ana lagi yang ngajarin ya. Kadang-kadang seperti itu. Namun yang benar itu adalah tadi mencari tahu, kemudian bermusyawarah, kemudian istikharah minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang bimbang. Tapi kalau umpamanya tadi kok kayaknya sudah mantep ya Ustaz ya, seperti itu. Mantep apa? Mantep menolak. Ya udah. Momen kalau ada alasannya enggak anak kok enggak serak sama itu ikhwan. Enggak ada masalah gitu. Jadi antum sabar. Jangan baper. Masih banyak perempuan yang lain. Kadangkala ada ikhwan yang sudah dia udah jatuh cinta sama tuh akhwat, tapi ternyata itu akhwat tidak mempedulikan dia. Jadi antum, kalau mungkin dalam diri antum, aneh udah istikharah Ustaz, udah mantep sama dia Ustaz. Dan anu udah musyarah semua mendukung, ternyata tuh akhwatnya enggak mau sama anu Ustaz. Apa yang harus antum lakukan? Itu jawaban istikharah antum. Antum ditolak. Itu jawaban. Jadi bukan semua yang antum inginkan itu harus terjadi. Karena sebagian orang menjadikan istikharahnya sebagai legalitas. Dia harus berjuang untuk mendapatkan itu akhwat. Padahal dalam doa istikharah kan kita minta. Ya Allah kalau itu jodohku umpamanya mudahkan dia. Tapi kalau bukan ya tolong dipalingkan. Dan kenyataannya sudah dipalingkan sama Allah. Ya antum cari yang lain. Kemudian kalau memang jodoh antum enggak akan kemana dia itu jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, surat Al-Mulk memiliki fadilah yaitu mencegah siksa kubur. Bagaimana kita bisa mendapatkan fadilah tersebut Ustaz? Apakah cukup dengan merutinkan membacanya dan niat ikhlas beribadah karena Allah? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna al-Qur'ana was-siyam yashfa'ani li ashabihima yawm al-qiyam. Sesungguhnya Al-Qur'an dan puasa ini akan memberikan syafaat. Jadi secara umum, Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat. Baik di kubur, baik nanti di hari akhir ya. Akan memberikan syafaat dengan meringankan azab buat dia. Semua ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tapi memang, kita tahu Al-Qur'anul Karim ini terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Dan sebagian ayat lebih baik daripada yang lainnya. Ayat yang termulia adalah ayat kursi. Surat yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Nah, ijlis awalan baba yulqil muhadharana. Ijlis awalan. اسمع ببيلك المحاضر. بعد شوية أودي. اجلس أولا. طيب. Jadi kalau bicara keutamaan surat Al-Mulk tadi, ya di antaranya adalah dia akan memberikan syafaat dengan menyelamatkan orang yang membacanya di dalam kubur. Apakah cukup dengan membaca dan merutinkannya? Ahibbati fillah. Nah, ijlis awal habibi. Nah, sampai mana? Baik. Allah Azza wa Jal memerintahkan agar kita membaca Al-Quranul Karim dengan mentadaburinya. Makanya kalau kita lihat, pahala itu dari satu orang ke orang lain berbeda-beda. Sesuai dengan keikhlasan, sesuai dengan niat, sesuai dengan tadabur. Allah Azza wa Jal mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, kenapa enggak ditadaburi itu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Mulk ini ada banyak petunjuk di sana. Ada banyak hidayah di sana. Sehingga adalah seorang yang membaca itu bukan hanya membaca hurufnya, tapi dia mengkaji maknanya. Sehingga kalau bicara, dia akan memberikan dia akan memberikan syafaat. Kekuatan syafaat itu tentunya berbeda dari satu orang ke orang lain. Maka tolong, yang membaca saja dapat pahala, jelas. Tapi yang membaca dengan mentadaburinya, lalu mengamalkannya, dia akan mendapatkan manfaat lebih besar. Tapi yang membaca, namun dia tidak mengamalkan, Quran itu akan datang pada hari kiamat. Bukan belain dia, bukan menyelamatkan dari azab kubur, malah menjadi pemberat azab kubur. Karena kata Rasul SAW, wal-Quranu hujjatun laka au alaika. Quran itu adalah sebuah hujjah, pendukung, pembela untukmu atau menjadi penuntut yang memberatkanmu. Hadza wallahu alam bisawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Naam, tafadhal. Ustaz, tipuan pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana jika kita menjadi pemimpin dalam lingkup kecil ketika ingin mengambil keputusan lalu mengadakan musyawarah, tapi sebenarnya kita sudah ada pendapat sendiri yang kita lebih condong kepada pendapat tersebut karena resikonya lebih kecil. Atau nanti kita juga yang bertanggung jawab atau pasang badan atas keputusan akhir yang diambil jika terjadi apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kalau antum hanya ingin mengambil pendapat antum, apa gunanya musyawarah? Tapi kalau memang musyawarah itu untuk mendengarkan, ana punya pendapat ini. Dalam pandanganku, pendapat ini yang paling baik. Pendapat ini yang paling tepat. Pendapat ini yang paling kecil resikonya. Itu kan pandangan kita. Maka di sini musyawarah untuk mendengarkan. Mungkin fulan akan mengatakan, iya pendapat bapak itu resikonya kecil. Tapi seperti ini, seperti itu. Itu tambahan bahan untuk mengambil keputusan. Kemudian ada mungkin yang enggak. Ini ada pendapat yang lebih tepat ya. Kita lihat Rasul SAW. Rasul punya pendapat. Dan resikonya lebih kecil ketika perang Uhud itu bertahan dalam kota Madinah. Tapi para sahabat memaksa enggak ke sana. Ini itu macam-macam. Beliau akhirnya mengikuti pendapat mereka. Walaupun akhirnya pendapat itu menyebabkan kegagalan. Tapi ingat, kalau sudah keluar sebagai hasil akhir dari musyawarah, maka itu pendapat bersama. Nggak ada yang menyalahkan pendapat. Kan Anda sudah matang? Tidak. Karena ini pendapat hasil musyawarah. Jadi engkau pun nanti, kalau sudah mengajukan tadi pendapatmu, kemudian dilihat bagaimana, dilihat insya Allah semua setuju, atau yang ada yang nggak setuju, 1-2, tapi lebih banyak yang setuju, maka kita ambil tuh pendapat. Dan ini menjadi pendapat bersama. Jadi, sekali lagi kita itu, gak samalah satu kepala dengan 10 kepala. Ada pendapat-pendapat mungkin dari orang yang punya pengalaman yang akan bermanfaat buat engkau. Hadza wallahu alam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.